Please welcome sayang. Bacot kalau ngomongin orang elu jual. Lihat prestasi orang elu gak bisa terima. Bawaannya sirik, lihat karir gue naik. Semakin gue naik, elu semakin tercekik. Emang bener apa kata pepatah? Semakin tinggi pohon angin semakin kencang. Maaf kalau emang gue ada salah. Kalau lu cuma iri bilang aja dong sayang. Iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos. Aduh, please jangan nyebelin. Lihat kesuksesan orang lo aja iri. Mending lo urusin hidup lo sendiri. Kalau belum benar silahkan dikoreksi. Yo, kanggu koncoku sehingga play. Rasa seneng baca tengguri. Rungok no lagu kuiki. Aku orang ngiro, aku orang nyongko. Kowe wis tak anggap konco nanging kowe teke. Apa kowe isih kelingan? Kowe teko sambat kahanan. Cari urip mung biyen kurang api. Mune ngarepku mung merko arep udah. Niat ulang malah kepentong. Duwe konco siji ra ngerti diuntung. Malah soyon dadi bacoti ning buri. Aku duwe apa kowe mesti meri. Apa isih kurang pacarku mau terjang. Tapi aku slow ben untalan panganan lo gak rewel. Sing penting kuwes tau bojomu turahanku. Iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos. Aduh, please jangan gat. Lihat kesuksesan orang elu aja iri. Mending lo urusin hidup lo sendiri. Kalau belum benar silahkan dikoreksi. Kalau lu cuma iri bilang aja dong sayang. Iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos, iri bilang bos. Aduh, please jangan nyebelin. Lihat kesuksesan orang lo aja iri. Mending lo urusin hidup lo sendiri. Kalau belum benar silahkan dikoreksi. Yo, kanggu koncoku sehingga play.